إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa para pemirsa Roja dan juga para pendengar Radio Roja dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Rabbul Alamin dari berbagai macam musibah, baik musibah dunia, lebih-lebih musibah agama, lebih-lebih kedua-duanya. Musibah dunia berupa bencana-bencana, musibah agama jauhnya kita dari Allah Rabbul Alamin, bergelimangnya kita dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ya. Kita lanjutkan dari kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa min marasilil hasan wa min marasilil hasan idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amruhum ila hulama'ihim wa fa'ahum 'inda sumaha'ihim wa idza aradallahu biqaumin syarran ja'ala amruhum ila sufa'ihim wa fa'ahum 'inda bukhala'ihim. Ya, dalam marasil al-hasan, ya, di sini juga dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan terkait dengan sanadnya. Beliau katakan jayyid, yang artinya apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum, maka urusan mereka akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki, yaitu halim, kelembutan. Ya, para pemimpin-pemimpin yang punya sifat kelembutan. Ya, dan juga fai'ahum, fai' ini adalah harta rampasan perang, ya, atau fai', ya, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang dermawan. Ya, sehingga kalau Allah menghendaki kebaikan pada kita, maka ya pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin yang baik, yang menjaga masyarakat, menjaga rakyatnya. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan kepada satu kaum, urusan mereka diserahkan kepada orang-orang yang tidak baik. Juga harta dipegang oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ya, demikian. Ini semua adalah akibat dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Selanjutnya, wa dzakara al-imam Ahmad wa ghairu an qatada qala qala Musa ya rab anta fis sama' wa nahnu fil ardi fama alamatu ghadabika min ridaka qala idza ista'maltu alaykum khiyarukum fa huwa min alamati ridai alaykum wa idza ista'maltu alaykum shirarukum fa huwa alamatu sukhti alaykum. Imam Ahmad menyebutkan dan juga yang lainnya dari Qatadah, dia berkata Nabi Musa, ya Rabbi, engkau di langit dan aku di bumi, kami di bumi, apa tanda-tanda, ya, kemarahanmu dari ridomu? Itu Nabi Musa bertanya tentang apa tanda-tanda kemarahan Allah dibandingkan dengan ridonya. Lalu dijawab, ya, kalau Allah mengatakan kalau aku menguasakan kepada kalian orang-orang yang baik dari kalian, itu berarti menunjukkan ridoku kepada kalian. Dan kalau aku menguasakan kepada kalian orang-orang yang buruk, itu menunjukkan murkaku kepada kalian. Nah, ini disebut asar-asar ini, ya, oleh Ibnu Qayyim. Ya, kalau kita itu baik, artinya taat kepada Allah, jauh dari dosa, maka orang-orang yang mengurusi urusan kita, para pemimpin, para penguasa, ya, insya Allah diberikan yang baik-baik. Kalau kita mendapatkan yang tidak baik, maka yang harus dikoreksi adalah kitanya. Ya, kita yang harus koreksi. Ada satu riwayat yang mengatakan, ya, orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib, dulu di zaman Abu Bakar tidak ada keributan, damai tidak ada. Kenapa di zaman milik Umar ribut? Iya, karena di zaman Abu Bakar yang menjadi rakyatnya adalah aku. Sementara di zamanku jadi rakyatnya seperti kalian. Ya, jawaban cerdas. Nah ini. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak baik, yang harus bercermin adalah kitanya. Ya. Kemudian kata beliau, wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Fudail bin Iyad qala auha Allah ila ba'dil anbiya idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni. Ibnu Abi Dunya menyebutkan, ini terlepas dari apa namanya dari sanad dan seterusnya, tapi sudah dijelaskan oleh Syalih Hasan ya dalam catatan kaki ya dalam footnote-nya. Apa kata Fudail bin Iyad? Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi, ya, apabila orang-orang yang mengenalku, ya, orang-orang yang mengenalku bermaksiat kepadaku, sallattu alaihi man la ya'rifuni, maka akan aku kuasakan kepada dia orang-orang yang tidak kenal kepadaku. Sebab kalau tidak kenal dengan Allah Ta'ala, ya tidak takut pada Allah Ta'ala. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu, para ulama. Ya. Kenapa pakai kata khosyah di sini? Khosyah dan khauf beda. Kalau khosyah takut yang didasarkan pengetahuan. Ya, tentang apa? Tentang kemuliaan, keagungan yang ditakuti, kebesaran yang ditakuti. Berarti ulama itu mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disebut oleh Ibnu Katsir menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahwa ulama ada tiga macam. Pertama, orang yang ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meskipun tidak banyak tahu tentang syariat. Maka ini kategori ini masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah Ta'ala, kemudian mengurusi urusan-urusan manusia, ya tentu dia tidak akan mentelantarkan rakyatnya, mentelantarkan masyarakatnya. Yang kedua, yaitu orang yang mengerti tentang Allah dan tahu banyak tentang syariat, tentu lebih utama dari pertama. Tapi yang ketiga ini, ya, banyak tahu syariat tapi tidak mengerti tentang Allah, maka tidak masuk kategori yang takut kepada Allah. Dan kalau tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka apa? Kalau orang yang mengerti tentang aku berbuat maksiat padaku, maka aku akan kuasakan kepadanya orang-orang yang tidak mengerti tentangku, yang tidak mengenal aku. Berarti apa ini? Orang-orang yang jauh dari agama. Oleh karena itu mari kita ya mengambil bagian, meskipun kita barangkali sedikit kecil, tapi mengambil bagian untuk apa? Untuk mengenal Allah Ta'ala. Ketika sudah mengenal Allah Ta'ala, kita berusaha untuk apa? Untuk dekat kepadanya, ya, tidak bermaksiat kepadanya, untuk selalu mohon kepada Allah Ta'ala ampunan kalau terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Wasari'u ila mawfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah Ta'ala dan surganya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Karena sekarang itu peluang, fasilitas, media untuk terjerumus kepada keburukan dan perbuatan maksiat, ya, keburukan Allah Ta'ala terbentang luas. Sehingga apa? Tidak ada jaminan. Meskipun kita sudah ngaji, meskipun kita sudah memahami, ya. Nah, kalau yang memahami begitu, apa bagaimana dengan tidak memahami? Oleh karena itu apa? Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta taufik, minta istiqomah. Seperti doanya Al-Hasan Al-Basri, Allahumma inni as'alukal istiqamah. Ya Allah, ku minta kepada engkau istiqamah. ya. Kemudian mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam dosa. Karena kalau kita yang tahu berbuat dosa dan membiarkan diri dalam kubangan dosa, jangan heran kalau yang menguasakan urusan kita adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak mengenal pada Allah Ta'ala, ya sudah terjadi, banyak terjadi. Jangan heran. Jangan heran para jemaah. Kemudian wa dzakara aidan min hadits Ibnu Umar yarfa'u walladhi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta yab'ath Allah umara'a kadzaba wa wuzara'a fajara wa a'wanan khawana wa 'urafa'a dhalama wa qurra'a fasaqa simahum simahur ruhban wa qulubuhum antanu minal jif ahwa'uhum mukhtalifah فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ فِتْنَةً غُبَرَاءَ مُدْلِمَةً فَيَتَهَاوَكُونَ فِيهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً حَتَّى لَا يُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَسُمُّونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَاللَّهُ لَتَأْمُرَنَّ bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yab'athannallahu 'alaikum man la yarhamu saghirakum wa la yuwaqqiru kabirakum. Ya, ini juga disebutkan terhadap derajat hadis, tapi ini asalnya ada ya. Jadi sebelumnya hadis yang sahih ada asalnya. Ini akibat dosa. Apa kata beliau? Beliau menyebut juga dari hadis Ibnu Umar ya, yang marfu kepada Nabi. Adapun derajat hadisnya dibahas oleh Syekh Ali Hasan di sini ya. Itu apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah mengutus ya, yaitu para amir, para pemimpin, para penguasa yang berbohong, berdusta. Wa wuzara fajaroh. Wuzara jamak dari wazir, yaitu menteri ya, pembantu penguasa ya, wazir itu menteri. Fajaroh yang apa? Yang suka berbuat dosa. Wa'wanan khawanah, yaitu orang-orang yang berkhianat ya, orang-orang yang arif rafa' dolamah, yang dolim, orang mengerti tapi dolim. Wa qurra fasaqah, para qurra-nya fasik ya. Maka Allah Ta'ala buka untuk mereka fitnah-fitnah ya, fitnah yang penuh dengan debu-debu yang gelap ya, yang menggelapkan itu. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, bahwa Islam ini akan lepas talinya satu-satu sehingga tidak disebut nama Allah, maka hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kalian orang-orang buruk, orang-orang jelek dari kalian, sehingga mereka menimpakan siksa ya. Mereka di sini para penguasa tadi menimpakan siksa berupa adab yang sangat buruk kepada kalian. Kemudian orang-orang yang baik dari kalian berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Demi Allah, hendaklah kalian menyuruh pada yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah Ta'ala akan mengutus kepada kalian, mengirim kepada kalian orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua. Nah, ini semua beliau bawakan sebagai syahid ya, dari hadis-hadis yang sahih sebelumnya ya. Di antaranya juga hadis Abdullah bin Umar, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaytum bil 'ina wa khattum atnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad, sallakallahu alaikum dulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Apabila kalian berjual beli dengan 'ina, yaitu dengan cara riba, berarti ini pelanggaran yang haram dikerjakan. Bukan hanya dikerjakan, sekarang sudah banyak merata. Megang ekor sapi. Kemudian, ridho dengan pertanian, cinta dunia, menggebu. meninggalkan jihad, bukan hanya jihad ditinggalkan, banyak kewajiban ditinggalkan. Apa yang terjadi? Allah akan menguasakan kehinaan. Di antara bentuk kehinaan, yaitu penguasa-penguasa yang dolim, penguasa yang berdusta, berbohong. Nah ini juga di wuzara fajara. Ya, didampingi oleh para menteri yang suka berbuat dosa. Ini bentuk-bentuknya. Ini ada syahidnya, ada asal ya. Seandainya ini disebut ya oleh beliau, oleh yang mentahkik dan mentahri hadis ini, yaitu Syekh Ali Hasan, ya, derajatnya. Ya, tapi Mukoyi membawa sebagai apa? Sebagai syahid. Ya. Kemudian wafi mu'jamid Tabrani wa ghairi min hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa manahum Allah azza wa jal al-qatr wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut wa ma dhahara fi qaumin ar-riba illa sallat Allah alaihim al-junun wala dhahara fi qaumin al-qatl yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallat Allah alaihim aduwahum wala dhahara fi qaumin amalu qaumi lut illa dhahara fihim al-khasaf wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wa nahy anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'auhum. Kemudian dalam Mu'jam At-Tabrani dan yang lainnya dari hadis Sa'id bin Jubair dari Mu'abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum ya mereka mengurangi takaran, curang dalam takaran, dan tidaklah mereka curang dalam timbangan, ya, seperti wailul lil mutaffifin dan seterusnya, kecuali Allah Ta'ala akan menahan air hujan. Ya, maksudnya diberikan kekeringan. Ya. Kalau tahu hujan, banjir, longsor dan lain sebagainya. Dan tidaklah muncul dalam suatu kaum perbuatan zina kecuali akan dimunculkan yaitu kematian. Ya. Banyak orang-orang yang mati mendadak dan seterusnya. Dan tidaklah muncul dalam suatu kaum perbuatan riba kecuali Allah Ta'ala akan memberikan, menguasakan pada mereka kegilaan. Dan tidaklah muncul dalam satu kaum pembunuhan satu dengan yang lain, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka musuh mereka. Begitu pula, tidaklah muncul satu-satu kaum perbuatan kaum Lut, kecuali akan muncul di situ adalah, yaitu gempa, ya. Dan tidaklah satu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali tidak akan diterima, tidak diangkat amal-amal perbuatan mereka, tidak didengar doa-doa mereka. Ini semua dijadikan sebagai syawahid untuk menjelaskan akibat perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sebelumnya disebutkan innal 'abda la yuhramu rizqa ya bidambin yusibuhu, bahwa seorang hamba terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dilakukan. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu punya akibat. Ya, dosa itu punya konsekuensi. Memang pembahasan ini kebetulan dengan berbagai macam banyaknya musibah dan bencana di mana-mana. Sering saya sampaikan, ya, kita nerima dan seakan tidak ada komentar karena bukan ahlinya. Yaitu apa? Berita bumi, BMKG, vulkanologi, ini adalah badai La Nina. Vulkanologi ini adalah bergesernya lempengan bumi. Ini adalah banyak. Ya. Badai tornado, puting beliung, gletser yang mencair, ya, global warming dan seterusnya. Kita terima itu berita bumi, tapi ingat ada berita langit yang menyampaikan bahwa itu semua akibat dosa. Fakullan akhadna bidambi, ya, Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat Al-Ankabut ayat 40, bahwa Allah berfirman, lalu masing-masing kami siksa, kami adab dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Dengan sebab dosa. Di antaranya ada yang kami kirim, kami hujani dengan batu dari langit. Ada yang kami matikan dengan suara yang keras. Ada yang kami tenggelamkan, ada yang kami telan dengan bumi. Ada yang juga kami tenggelamkan dengan air. Ini semua terjadi. Ini bukan hanya kisah untuk masa lalu. Tidak hanya terjadi pada Fir'aun yang ditenggelamkan di laut, Korun yang ditelan bumi, ya, kaum Nabi Lut yang dilempar batu di balik, tidak hanya sekarang terjadi, ya. Makanya disuruh apa? Kul fasiru fil ardi, ya. Kul siru fil ardi, fadduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah kalian silakan berjalan di atas muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-An'am ayat 11. Qul siru fil ardi tsumma nduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Al-An'am ayat 11. Qul siru fil ardi. Siru. Silakan kalian berjalan di permukaan bumi. Ya, meskipun as-sair di sini perjalanan di waktu malam. Siru fil ardi tsumma nduru. Kemudian perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Nah, ini juga kias. Kalau kamu begitu, maka akan begitu. Tsunami berapa ratus ribu sekali terjadi. Gempa berapa ratusan orang. Ya. Covid dan lain sebagainya. Jadi banyak musibah-musibah yang barangkali kita manusia ini tidak menyadari bahwa itu semua akibat perbuatan dosa. Yang mengatakan itu apa? Berita dari langit. Adapun berita dari bumi, ya sebab akibat. Selalu sebab akibat. Nah, yang membuat sebab itu siapa? Kok bisa lempeng bumi bergeser itu siapa? Ya. Kalau kita dulu mengatakan teori Big Bang dengan sendirinya, sementara di dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala, ya, yang memisahkan. Antum boleh buka dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata rattan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Surat Al-Anbiya 30. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit bumi dulu tuh nyatu kan dari gas katanya. Ya. Masih ingat teori apa? Big Bang. Ya. Kana taratkun fafataknahuma. Kami pisahkan. Ya, bukan pisah sendiri. Kami pisahkan. Itu Allah Ta'ala. Apalagi sudah terjadi lempengan bumi bergeser. Awal dari penciptaan langit dan bumi, ya kalau teori Big Bang gas, ya. Dulunya gas. Ini bernyatu dulu. Allah Ta'ala pisahkan. Ini Al-Quran membicarakan para jemaah. Jadi apa? Ada penciptanya. Ada fa'ilnya. Bukan terjadi dengan sendirinya. Nah, kalau kajian-kajian ilmu alam memang lebih meneliti sebab akibat. Jarang mengatakan karena Allah begini, karena Allah tidak ada, apalagi karena dosa kita tidak ada. Padahal kalau dilihat dari yang memberitakan, tanda-tanda jelas orang Islam. Sahih. Ya. Ini bukti surat Al-Anbiya ayat 30. Alam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Ya, tidakkah orang kafir lihat dulu langit bumi itu satu? Yaitu katanya ya, Allahu a'lam bishawab. Ini kalau di sini tidak jelaskan, menyatu gitu saja. Dulu gas, kemudian pecah, terpisah. Nah, yang memisahkan bukan pecah sendiri. Kalau teori Big Bang sendiri ya, betul ya? Ya, itu. Di sini ada fa'ilnya, fafatakna huma, kami yang memisahkan, Allah Ta'ala. Begitu pula lempengan bumi, Allah Ta'ala yang menggeser. Begitu pula gletser yang mencair, kalau Allah tidak menghendaki tidak. Ya buktinya ada angin puting beliung, ya, tiba-tiba di laut, kemudian jatuh, airnya keangkat, jatuh ke sebelahnya, jadi banjir. Logikanya di mana? Ya, ada juga banjir bandang, ya, yang terjadi di Malang. Itu apa? Lewat nggak terjadinya di atas, kemudian tidak lewat sungai, nerjang pemukiman. Coba di mana? Biasanya kalau banjir terjadi di mana? Di atas atau di bawah kebanyakan? Di bawah, ini di atas. Itu pun tidak lewat sungai. Itu fakta. Ya artinya apa? Jangan hanya terjebak dengan logika-logika sebab akibat, tidak dihubungkan dengan al-musabbib yang menyebabkan sebab. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah memberitakan dengan dosa-dosa kita para jemaah. Surat Ankabut ayat yang ke-40 tadi. Fakullan akhadna bidambihi. Masing-masing kami adab dengan sebab dosa-dosa. Mari kita bertobat semua, mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hati kita ini kuatkan ya Allah, bahwa kita itu manusia makhluk yang sangat lemah, banyak dosa. Kita akui ya, abu ubidambi, aku akui semua dosa-dosaku. Ini fakta para jemaah sekalian. Ya, kenyataan. Nah, kalau terjadinya alam ini Allah Ta'ala yang memisahkan langit dan bumi. Alam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Dulunya langit bumi ini disuruh orang kafir, ini orang kafir, ya. Yang dapat teori Big Bang siapa? Bukankah mereka? Tapi mereka melepaskan dari Allah Ta'ala. Ya. Demikian juga dengan itu terjadinya alam. Ya. Ketika terjadi musibah di alam ini, banjir, gempa, masih saja lempengan bumi bergeser. Siapa yang menggeser? Apa akibatnya? Apa sebabnya? Kalau berita bumi mengatakan bergeser lempengan, gletser mencair, global warming, macam-macam, betul. Tapi berita langit mengatakan dengan sebab dosa-dosa. Apabila zina sudah menyebar, apabila riba sudah menyebar, apabila pembunuhan, semua terjadi para jemaah. Semua terjadi. Dan amar ma'ruf mungkar ditinggalkan. Ayo kita meskipun sedikit saling mengajak kepada kebaikan, saling mencegah dari kemungkaran. Jangan pernah berhenti, apalagi putus asa untuk mengajak kepada kebaikan. Di sini sebutkan, ya, engkau meninggalkan amar ma'ruf mungkar, maka tidak diterima amalmu, tidak diterima doamu. Ya. Warawahu Ibnu Abi Dunya min hadits Ibrahim Ibn Al-As'as an Abdurrahman bin Zaid an Abi an Sa'id bihi. Ada juga Ibn Abi Dunya meriwayatkannya dari Ibrahim Ibn Al-As'as dan Abdurrahman bin Zaid dari ayahnya, dari Sa'id, ya, dengan tadi dua tadi. Wa fil musnad wa ghairi min hadis Urwa an Aisyah qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hafazahu an-nafas fa araftu fi wajhi an qad hafazahu shay'un فما تكلم حتى توضا وخرج فلسيت بالحجره فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس ان الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا اجيبكم وتستنصروني فلا انصركم وتسالوني فلا اعطيكم. Kemudian dalam musnad, ya, Imam Ahmad dan selainnya, dari hadis Urwah dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk mendatangi aku dan beliau hafazahun an-nafas, ya, nafasnya itu tersengal-sengal, ya. Dan aku melihat dari wajahnya bahwa ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Beliau tidak bicara sampai beliau wudu, lalu keluar, lalu aku menyandarkan, ya, di kamar, lalu beliau naik mimbar dan beliau memuji Allah. Memuji Allah, lalu beliau berkata, wahai manusia, Allah Ta'ala telah berfirman, telah berkata kepada kalian, ayo ajaklah muru bil ma'ruf, ajaklah orang-orang itu kepada kebaikan. Wanhau anil mungkar, cegahlah dari perbuatan mungkar. Ayo ajak ngaji antum dari rumah siapa. Motor kosong satu belakang diajak, mobil kosong diajak. Muru bil ma'ruf, ajak mereka sholat yang tidak sholat, ajak mereka tutup auratnya, tidak tutup auratnya. Ya. Wanhau anil mungkar, cegah dari kemungkaran. Mereka durhaka pada orang tuanya, cegah. Mereka yang dolim pada istrinya, cegah. Mereka dolim pada karyawannya, cegah. Sebelum apa? Kalian berdoa padaku, tapi tidak aku kabulkan. Kalian minta tolong, pertolongan kepadaku, namun aku tidak menolong kalian. Dan kalian minta kepadaku, aku tidak berikan kepada kalian. Nah ini, ya, ini juga sesuai dengan asal hadis, yaitu di mana asal hadis ini, di antaranya hadis Qudsi, ya, yang mengatakan Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, ya. Barang siapa memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartuhu 'alayh wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Amar ma'ruf munkar berarti wajib, ya, dan senantiasa menambah dengan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Ya, fa idza habbtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku cinta kepada dia, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'uizanna. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku kabulkan, aku beri. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Nah, kita minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala supaya jangan gempa, jangan banjir bandang, jangan ada puting beliung, lisus, jangan ada juga tornado, jangan ada La Nina, ya Allah, ya, lindungi dari semuanya. Ini para jamaah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala memberikan pertolongan? Allah berfirman, intan surullah yansurkum musabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Ya, kalau orang yang tidak benar akalnya, tidak waras, tidak paham agama, berarti Allah perlu ditolong, berarti Allah melemah, itu tidak waras. Ya. Tidak waras. Intan surullah yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Maksudnya adalah, yaitu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya yang wajib menambah dengan yang sunnah. Sehingga apa? Kalau minta kepada aku pasti aku kabulkan. Kalau minta perlindungan pasti aku lindungi. Ya, ini bagaimana ini bisa kita raih? Terutama kondisi seperti ini, karena manusia, ya, itu lebih bisa terasa sense of crisis-nya itu muncul ketika kapan? Ketika yang terkena fisiknya. Fisik itu bisa badan, bisa harta, ya. Kalau sudah harta fisiknya, ginjalnya kena, jantungnya kena, paru-parunya kena, terasa, astagfirullah, ada apa? Tiba-tiba keluar motor terpeleset, terpental, keselio, atau bahkan patah tulang, terasa, astagfirullah, kalau fisik kena. Tapi kalau musibah agama, di mana objek vital itu hati, kadang tidak sadar, ya, malas sholat, meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Ya, yahdikumullah muslihu balakum. Meninggalkan sholat, kemudian tidak apa, tidak mau untuk menuntut ilmu, itu tidak terasa. Kenapa? Karena yang disasar hati. Kalau fisik banyak manusia terasa. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hati itu sasarannya hati berupa fitnah tidak lebih itu lebih berat. Oleh karena itu Allah letakkan pertama. Antum lihat dalam surat An-Nur ya, ayat berapa? 53 ya. An-Nur 53 bagian akhir Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, akan tertimpa fitnah dan adab yang pedih. Nah, ini jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini apakah dunia akhirat? Dua-duanya, karena Allah tidak menyebut. Karena adab yang pedih sama fitnah itu di dunia juga terjadi. Nah, fitnah diletakkan pertama. Kenapa? Karena objek sasarannya itu hati. Baru adab yang pedih di kedua, berikutnya. Tapi orang-orang, manusia ini, kita ini lebih bisa mengambil pelajaran. Lebih bisa menyadari kalau apa? Kalau yang kena fisik, harta hilang. Coba kasih tahu, "Mas, maaf ini suruh pulang, rumahnya kebakaran." Coba apa yang terjadi? Langsung, astagfirullah. Langsung kaget. Nah, tapi ketika kita sholat malas, baca Quran malas, ya, mengaji malas, berbakti pada orang tua malas, justru kecenderungannya durhaka, kecenderungan ke istrinya dolim, itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak sebagaimana ketika apa? Wah, ini ya, harta saya hilang, mobil saya hilang. Langsung, wah ada apa ini? Langsung apa? Terperanjat. Langsung apa? Yastaikit, bangkit, bangun, sadar. Sahih. Betul tidak ini? Itu. Makanya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam surat An-Nur tadi, kenapa fitnah diletakkan pertama? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, tertimpa apa? Antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Sehingga harus kita bisa pahami, semua ini akibat dari dosa-dosa kita. Ibnu Qayyim juga menyebutkan, kalau dosa dibiarkan, maka akan mendatangkan dosa-dosa berikutnya. Kalau fitnah hati dibiarkan, akan ada fitnah hati yang lain. Baru kemudian juga akan terjadi musibah-musibah yang ada. Itu berita langit. Berita bumi silakan antum terima. Karena yang berbicara ahli vulkanologi, sehingga gunung Merapi karena lagi goreng-goreng akhirnya dia meletupkan. Ya, kiraan percaya dengan BKMG sebab akibat. Tapi ingat, dari awal pencipta langit dan bumi Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Anbiya 30 apa? Alam yaral ladzina kafaru innas samawati wal ardo kanata rat kon fafataknahuma. Tidakkah orang kafir itu melihat, meneliti, sesungguhnya langit dan bumi dulu satu, lalu kami pisahkan. Jadi kami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan terpisah dengan sendiri. Gunung meletus bukan meletus sendiri. Lempengan bumi bergeser sehingga menimbulkan tektonik ya, atau amplitudo yang goncangan bumi gempa, betul ya? Ya, silakan antum koreksi. Bukan sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada tidak ada sebabnya. Sebabnya adalah dosa. Yang menjelaskan siapa? Ya, berita langit Allah Subhanahu wa taala. Mari yakinkan, kuatkan keyakinan tersebut sehingga kita tidak terus-menerus dalam kubangan-kubangan dosa, karena dosa pasti ada akibatnya, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Mari kita, meskipun sedikit, ya, mari kita berusaha untuk menjadi bagian memberikan kontribusi keimanan dan ketakwaan yang benar, sehingga yang datang dari langit itu berkah, bukan banjir bandang. Yang keluar dari bumi, bukan bumi merekah sehingga membuat gempa, menjadikan longsor, tapi berkah. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96, ya. Tolong dilihat supaya jadi perhatian kita. Jangan kita lalaikan, kita ingat terus. Ya. Al-A'raf 96, para jemaah. Seandainya penduduk bumi, ya, satu negeri, walau anna ahlal qura, qura itu jamak dari qaryah. Qaryah itu biasanya diartikan desa. Desa, ya, seperti artinya komunitas, ya, yang dihuni oleh manusia. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri, satu desa, satu provinsi, bahkan satu perumahan misalkan, ya, amanu wattaqo, beriman dan bertakwa, benar imannya, takwanya benar berdasarkan ilmu. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wa ard. Lam taukid, sungguh kami akan buka, ya, keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi mereka berdusta. Sehingga kami adab atas perbuatan mereka, atas kedustaan mereka. Ya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka berdusta. Sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Kemudian kita disuruh untuk melihat, ya, saya tidak perlu sebut nama-nama karena sensitif tentu saja, ya, yang sudah terjadi baik dari pojok timur sampai pojok barat negeri kita. Coba silakan qul siru fil ardi tsumma duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah Ta'ala menyuruh katakanlah siru fil ardi, jalanlah, berjalanlah kalian di atas muka bumi ini. Sumanduru, dan perhatikan. Perhatikan di sini, ambil pelajaran. Sumanduru kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah, akibat dari perbuatan dosa. Silakan antum, ya, enggak perlu sebut nama tempat, sensitif bagi yang mendengar yang ada di situ. Ya, silakan dari pojok timur sampai pojok barat. Sekarang terjadi, ya, apa yang mau disombongkan oleh manusia kalau Allah Ta'ala sudah membalik buminya? Apa yang mau disombongkan kalau Allah tumpahkan dari langit air hujan? Apa yang bisa dan pantas manusia sombongkan kalau air laut dimiringkan sedikit, bilangnya gletser, bilangnya ini, ya, boleh kalau emang itu ini. Tapi siapa yang mencairkan? Para jemaah rahmati Allah. Nah, mari kita semua mengambil pelajaran. Kalau seperti itu, fa'tabiru ya ulil absar. Silakan ambil pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Suruh ambil pelajaran. Suruh melihat, sumanduru. Perhatikan, teliti. Kaifakan akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, mari kita melakukan sebaliknya. Jangan mendustakan. Beriman. Tambah yakin keimanan dengan berita langit ini. Kemudian kuatkan iman dan takwa dengan ilmu, insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap. Dan tetap di antara ilmunya adalah mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar. Pulang, ada kemungkaran di rumah, segera diluruskan. Ada ma'ruf yang ditinggal, segera di ini. Ketika orang meninggalkan sholat, berarti ada kemungkaran. Sehingga apa? Selain mengajak ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Ketika ada orang dolim pada istri, berarti kemungkaran. Ketika orang durhaka kepada orang tuanya, kemungkaran. Dolim kepada anaknya, kemungkaran. Ayo kita jangan diam. Kita mampu insya Allah di rumah kita. Kita mampu dengan teman-teman yang akrab dekat dengan kita. Kalau tahu bagi mungkin kelompok di sana, ada para pemabok, ini apa, badannya keker, ya, diselipin, ya, pistol, tapi pistol mainan, itu udah takut. Ya, boleh kalau takut itu. Tapi masih banyak yang bisa kita lakukan. Jangan diam, saudara. Ya, apalagi orang-orang yang memang memiliki kedudukan, ya, kedudukan, ajak kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. kita diberi kedudukan sehingga menjadi mendapat gelar tidak formal. Apa? Ustaz, kiai, ya, ajengan, tuan guru, syekh. Ya, dan tidak sedikit dengan gelar-gelar itu lalu punya kedudukan yang mapan. Ya, sehingga punya tempat yang pantas menjadi papan, ya, hidupan mapan, ya, karena apa? Karena masyarakat. Oleh karena itu jangan biarkan kemungkaran, kesyirikan jangan dibiarkan. Ajak dengan hikmah, ya, cegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang mungkar, yang bisa menyebabkan kemungkaran lebih besar. Tapi tetap harus ada jalan itu. Ikuti kajian ensiklopedia larangan. Masih dalam pembahasan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, larangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pas ini pembahasan dengan sekarang. Supaya ada semangat, dan pasti akan semangat. Sehingga hidup tidak hanya sekedar maaf, ya, dapur, sumur, kasur. Tidak hanya sekedar kehidupan yang sempit. Ya, sempit itu Ibnu Katsir mengatakan kerja, pulang, cari makan, pulang, itu saja tidak. Ya. Nah, bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, diberikan kehidupan sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, diberikan kehidupan sempit. Nah, sempit itu ya cuman kerja, pulang, makan, itu saja. Tapi mari kita mengkaji, mengaji, mengamalkan, ngajak orang pada kebaikan. Itu kalau itu yang ada, insyaallah hidup akan terasa bermakna. Hidup akan terasa bergairah. Seakan kurang waktu. Kenapa? Selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Mudah-mudahan kita semua lebih bersemangat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga menjadi bagian kecil untuk apa? Mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, sehingga menjadi kontribusi yang kecil barangkali, semoga diterima oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk apa? Bentuk kontribusi terhalangnya adab Allah yang datang dari berbagai macam sisi dan berbagai macam cara. Bajim ada bencana berupa banjir, gempa, meletusnya gunung, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, dan kita tetap untuk bersemangat. Sampai di sini, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Fal yatafaddal mashkuran. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya. Saat ini banyak sekali berita tentang pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya dan terutama yang sedang disorot di pesantren-pesantren oleh Ustaz terhadap para santrinya. Bagaimana menyikapi hal ini Pak Ustadz, agar kita sebagai orang tua bisa menghilangkan keresahan di dalam hati untuk menitipkan anak putrinya di pondok pesantren, silakan. Perhatikan, yang pertama ya, bahwa kita jangan merasa aman ya dari apa, dari apa saja ya, terutama dari terjatuhnya kita di dalam apa namanya, perbuatan buruk ya. Saya sampaikan pertama dulu perkataan seorang tabi'in ya, yang bernama Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah. Al-Musayyib, ayah beliau seorang sahabat. Beliau berumur 80 tahun dan buta. Apa yang beliau katakan? Sungguh yang paling aku takuti fitnah wanita. Kira-kira kalau umur 80 tahun itu remaja, pemuda, dewasa atau kakek? Kakek. Kemudian buta, gak bisa melihat. Nabi belum mengatakan yang paling aku takuti fitnah wanita, apalagi yang masih segar, bugar, melek. Harus lebih takut. Ya. Dan jangan merasa aman. Maksud merasa tidak merasa aman di sini apa? Jangan merasa, wah, saya yakinlah ya tidak akan terjadi pada saya begini dan begitu. Ya. Justru itu sikap yang salah. Seperti pemahaman Murji'ah ketika dikatakan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, sudah dibahas dulu dalam kitab ini Ad-Dawa. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah Ta'ala yang Maha Mulia? Maksudnya apa? Dia terkecoh merasa aman ya, sehingga berbuat dosa, ah Allah Ta'ala kan Maha Pengampun. Apa yang buat kamu seperti itu? Kok merasa berbuat dosa kok enak, kok gampang, kok mudah? Atau membiarkan pintu-pintu dosa itu kok tidak merasa apa ya? Tidak merasa dirinya ini terpanggil, ya? Tidak merasa dirinya terancam. Jangankan dosa, pintu dosa dia merasa aman. Ya, atau sebaliknya. Jangan pintu-pintu dosa sama dosanya sendiri merasa aman. Apa? Jawabannya apa? Yaitu Al-Karim. Kalau Allah Maha Mulia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah Ta'ala yang Maha Mulia? Ya Allah Maha Mulia. Artinya dia berbuat dosa merasa aman. Jangankan pintu-pintu dosa, peluang yang memungkinkan adanya dosa, dengan dosa sendiri dia merasa aman. Apalagi pintu-pintunya tadi ditutup. Kenapa? Ya Allah Maha Mulia. Kalau saya berbuat dosa, saya minta ampun. Bukan begitu. Ya. Sikap merasa harapan yang benar harus dengan amal ditutup pintu dosa. Meskipun di pesantren. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kan sudah dikatakan dalam Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah orang-orang kepada orang beriman, laki-laki, agar mereka menundukkan pandangannya, ya, sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Nah, orang itu mesti dari pandangan dulu. Wah, Masya Allah ya, ini kok begini wajahnya? Kok begini, kok begitu? Nah, kalau karena itu, kalau mengajar ibu-ibu ya para akhwat tentu harus ya lebih baik apa ada hijabnya supaya apa tidak terjadi fitnah. Apalagi ini ya seperti itu, enggak tahulah seperti apa berita sebenarnya. Yang pasti ya tidak ada yang bisa menjamin keselamatan itu. Namun demikian bukan berarti kita pas curiga semua, jangan. Tidak merasa aman ini minta perlindungan kepada Allah dengan cara yang benar. Ya, saya sampaikan satu dua ayat. Pertama dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-60. Walladzina yu'tu bima atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim yarji'un. Ya, annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah diberikan apa yang mereka perbuat, waqulubuhum wajilah, hati mereka bergetar. Aisyah bertanya, ya Rasul, maksudnya dia orang berzina, orang minuman keras, orang tidak sholat? Bukan Aisyah, tapi dia orang yang sholat, orang yang zakat, tapi takut tidak diterima. Ini harapan yang benar, dan takut yang benar. Bukan seperti orang merasa aman, sehingga apa ya, amanlah anak saya di pesantren, bapaknya gak mau doa. Amanlah anak saya di pesantren, kita tidak mau mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan pintu-pintu yang bisa menyebabkan datangnya keburukan. Ini tidak benar. Nah, jadi sikap kita pertama, kita jangan sampai memberikan curiga-curiga ya, nanti curiga antum akan bagaimana kalau curiga sementara yang terjadi 1, 2, atau 3 sementara pesantren ribuan. Satu, yang kedua merasa tidak aman di sini, pengertiannya kita jangan merasa aman terjatuh dalam perbuatan dosa, sehingga kita minta pertama kepada Allah perlindungan, yang kedua tutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan dosa datang. Namanya adalah apa? Saddan lid dzari'ah. Saddan menutup, dzari'ah dari kata dziro. Dziro itu ini, ya ini dziro nih. Apa ini? Lengan. Kalau saya ceramah tadi tangan saya begini, ini enggak dziro ini, ada gelas, sebab kalau saya lupa bisa jatuh sehingga yang naruh salah. Tapi kalau ditaruh di jauh dari tangan saya begini, ya ini enggak kena sudah. Ini saddan lid dzari'ah. Kalau misalkan pintu-pintu zina dibuka, tidak ditutup, terjadi perzinahan, maka yang membuka pintu-pintu itu juga salah, ya. Jadi yang menjadi sebab ini salah. Oh, ini takdir Allah, tapi sebabnya kamu. Ya, maka hanya Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis bahwa ada orang yang mencela orang tuanya. Kok ada ya Rasul? Iya. Kenapa? Karena dia mencela orang tua orang lain, sehingga orang itu mencela orang tuanya. Jadi sebab. Maka kata Imam Nawawi, segala sesuatu yang bisa menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka sebab ini bisa disandarkan kepada orang jadi sebab. Kalau kita mau sebab pintu-pintu terbuka akan perbuatan zina, maka kita yang kena. Ya, jangan bilang hanya sekedar takdir. Sebab juga dinilai. Paham di sini? Ya, maka kita jadi jangan jadi sebab. Oleh karena itu, selain minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, pintu-pintu ditutup. Seperti mungkin ngajar akhwat itu harus pakai hijab. Ya, karena apa? Orang-orang bilang apa istilahnya? Ya, karena sering ketemu, kelihatan akhirnya apa? Ini, ya, terjadi. Nah, melihat, bertemu. Nah, kalau pakai tutup hijab, nah, udah terpisah pakai hijab. Ini perlu menjadi perhatian kita, ya. Dan tadi harapan yang benar dan takut yang benar, antara khauf wa raja, ya. Jadi kalau kita punya anak, ah sudahlah, saya merasa aman. Kenapa? Karena saya berada di Radu Solihin, taman-taman orang soleh. Belum tentu. Nah, ya. Ada di pesantren, belum tentu berapa banyak kasus terjadi. Maka jalan keluarnya, kita sebagai orang tua mohon pertolongan Allah Ta'ala. Para pendidik, ya, selain melihat bagaimana kurikulum yang ada, juga apa? Jangan sampai membuka peluang terjadinya hal tersebut terkait dengan waktu, tempat, ya, waktu, tempat. Nah, ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya supaya tidak menjadi pintu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya di Jakarta. Ustadz, untuk menutup pintu-pintu kemaksiatan, apakah kita boleh melarang putra putri kita yang sudah dewasa untuk intens menggunakan HP, karena saat ini dengan adanya HP tersebut kemaksiatan semakin terbuka, berarti kita kalau orang tua memfasilitasinya akan memberikan kesempatan mereka untuk berbuat membuka perbuatan maksiat seperti di Instagram dan sebagainya, di mana hal-hal yang bisa menjumuskan mereka dalam kemaksiatan sangat besar sekali. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Ya, pertanyaan sangat penting dan sangat baik. Syukran wa jazahullahu khairan. Ini semua berlaku untuk kita semua. Dan ada perkataan yang menyebutkan kullu ahadin adra bi nafsihi. Setiap orang pasti tahu akan dirinya. Ya. Yang namanya teknologi seperti pisau bermata dua. Bisa menggunakan, akan bermanfaat. Tidak bisa, akan kena lehernya sendiri. Ya. Ah, namun kita ingin dengan adanya teknologi kemudahan untuk kebaikan. Makanya karena kecenderungan HP ini disalahgunakan, sehingga yang muncul istilahnya adalah setan gepeng. Sampai muncul setan, setan gepeng, istilah setan gepeng. Berarti apa? Memang potensi untuk terbukanya pintu-pintu dosa sangat besar. Dan memang potensi manusia seperti itu. Saya tidak menggebiah uyah, tidak mengeneralisir bahwa tidak boleh semua, tidak. Ya, karena ini teknologi bermata dua. Seperti bisa bermata dua. Ah, cuman kecenderungannya berarti kecenderungannya banyak buruk memang. Ya. Nah, sehingga di sini perlu dikelola. Oleh karena itu tadi saya katakan ada perkataan setiap orang lebih tahu tentang dirinya. Dia lebih tahu tentang anaknya. Kalau emang anaknya bisa diarah kepada yang baik, dipakai untuk yang baik, ya tentu kita tidak halangi, silakan. Tapi ingat. Tapi kalau emang anaknya ya badung, susah lah ini. Itu biasanya apa? Berbanding lurus dengan ini, apalagi dengan apa? Dengan sikap dia terhadap handphone ini. Apalagi memang manusia itu punya potensi buruk. Buka surat Yusuf ayat 53. Surat Yusuf 53. Allah berfirman apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha. Ya, sebagaimana Allah berfirman. Sesungguhnya nafsu itu apa? La'ammaratun bisu. Inna di sini ada taukid, sesungguhnya. Sehingga yang mendengar pasang telinga dan yakin. Inna nafsa la'ammarah, lam-lam taukid. Ammaroh singgung membalaghoh dari kata amiroh, penekan. Sesungguhnya benar-benar nafsu itu, ya, sungguh-sungguh menyuruh. Ammaroh singgung membalaghoh, banyak menyuruh, tidak sekali dua kali, selalu menyuruh, selalu memerintahkan untuk apa? Berbuat dosa. Ini potensi dari nafsu sendiri. Kedua, setan. Setannya, ma minkum min ahadin illa waqad wukila qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah faqalu ya rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya walakin aani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair, akhrajahu Muslim. Masing tidaklah masing-masing kalian kecuali diberi qarinah jin dan malaikat, termasuk engkau ya Rasul. Iya, aku juga, tapi Allah Ta'ala menolongku sehingga qarin jin aslama, tunduk, masuk Islam, tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali kebaikan. Korin kita, nah ini bisikan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisikkan, ya, kajian ngobrol sendiri, dibisikkan setan itu namanya. Ada kajian ngobrol sendiri, ya, ini dibisikkan setan itu. Oleh karena itu para jemaah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kepada manusia baik jin maupun manusia. Nah, ketika handphone begini enggak ada orang lain, masuk setan membuka hal yang, ya, jangan merasa aman, siapapun jangan merasa aman. Nah, ini harus kita apa? Harus kita benar-benar minta pertolongan dan perlindungan dari Ta'ala. Nah, bagaimana dengan anak kita? Anda lebih tahu dengan anak Anda. Sebagaimana saya lebih tahu dengan anak saya. Antum lebih tahu dengan anak antum. Maka kalau memang itu dipakai untuk yang baik, kenapa tidak didorong untuk baik? Ya, bisa melihat kajian-kajian para ulama, ya, yang bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Arab, yang tidak dengan kajian para asatid atau juga yang lain. Tapi kalau memang tidak, ya, saddan lidzariah, jangan, diatur, tidak ada masalah meskipun sudah dewasa, ya. Demikian, terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian antum yang ada di masjid, yang ada di studio, pemirsa, pendengar Roja yang ada di rumah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan taufik kepada kita, melindungi, menjaga kita, dan kita segera mohon ampun atas segala dosa kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.